إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab syarah Salahatul Usul wa Adillatiha, yang mana kita sedang membahas tentang permasalahan ihsan, di mana al-ihsan ini adalah martabat dan tingkatan yang paling tinggi dari agama Islam. Derajat dan martabat tingkatan yang paling bawah adalah al-Islam. Kemudian setelahnya di atas al-Islam ada al-Iman. Kemudian yang paling tinggi adalah al-Ihsan, yang didefinisikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya al-Ihsan tersebut ialah seorang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kemudian dia tidak mampu melakukan hal tersebut, maka paling tidak dia beribadah kepada Allah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihatnya, dan dia sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Maka kedua perkara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan dan menggambarkan bahwasanya al-ihsan ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu beribadah seakan-akan melihat Allah, dikarenakan keilmuannya tentang sifat-sifat Allah begitu tinggi, maka dia seakan-akan ketika beribadah itu seakan-akan kalbunya melihat Allah Subhanahu wa taala dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, menyadari dan betul-betul menghayati hal tersebut. Dia di hadapan Allah, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jenis yang pertama daripada ihsan, tingkatan yang pertama daripada al-ihsan, dan ini lebih tinggi daripada tingkatan yang selanjutnya. Tingkatan yang kedua itu tingkatan dia beribadah seakan-akan dia mengetahui atau dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang kedua, dan ini lebih rendah, walaupun tetap masih dalam derajat al-ihsan yang merupakan tingkatan tertinggi daripada agama Islam ini, namun dia adalah derajat yang kedua. Derajat yang kedua di bawah al-ihsan jenis yang pertama. Jadi al-ihsan ada dua jenis, salah satunya lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin sudah kita baca pada kesempatan yang telah lalu, bahwasanya al-ihsan itu akan menghasilkan, membuahkan dalam diri seorang hamba keikhlasan dalam beribadah, karena dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar, dan juga selain melihat dan mengetahui yang zahir dari seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui yang ada di dalam batinnya, yang ada di dalam kalbunya, berupa niat-niat yang ada di dalam hatinya ketika dia beribadah. Maka dengan itu dia benar-benar menjaga apa yang ada di dalam kalbunya, karena walaupun manusia tidak mengetahui bahwasanya dia tidak ikhlas, bahwasanya dia ketika beribadah tidak menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih ingin dipuji, lebih ingin ditanjung, lebih ingin mendapatkan posisi, walaupun manusia tidak mengetahuinya, walaupun manusia kemudian menghormatinya, menganggapnya sebagai ahli ibadah, namun Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang berniat dengan niatan-niatan yang tidak ikhlas seperti ini, Allah Subhanahu wa taala murka. Orang yang berada pada derajat al-ihsan mengetahui hal tersebut. Apabila dia tidak ikhlas kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka, walaupun dia mengamalkan amalan-amalan yang banyak, itu tidak akan menolong dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena amalan tersebut akan terbatalkan karena riyanya dia, karena tidak ikhlasnya dia. Maka dia berusaha untuk ikhlas karena dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Yang ini kemudian membawa kita untuk selalu introspeksi diri dalam ibadah-ibadah kita, di mana para ulama as-salaf, di antara mereka ada yang kemudian ketika akan mengamalkan suatu amalan, maka dia kembali menata hatinya, berhenti terlebih dahulu, tidak kemudian langsung mengamalkan amalan tersebut, namun kemudian mengoreksi hatinya, introspeksi diri, muhasabah. Ini saya sudah ikhlas ataukah belum? Bukan kemudian maksudnya untuk apabila dia belum ikhlas dia meninggalkan amalan tersebut, bukan. Tapi apabila belum ikhlas dia mengetahui dalam hatinya bahwasanya amalan ini ketika awal dia berniat, yaitu dia berniat untuk yang selain Allah, maka dia membenarkan niatnya, bukan meninggalkan amalan, ya. Karena meninggalkan amalan karena takut riya, ini juga sesuatu yang tercela. Meninggalkan amalan karena takut riya, ini juga sesuatu yang tercela. Jadi yang betul adalah dia berhenti terlebih dahulu sebelum mengamalkan suatu amalan, melihat apa yang ada di dalam hatinya, mengoreksi niatnya, kemudian ketika dia mengetahui dia sudah ikhlas, dijalankan. Adapun apabila dia belum ikhlas, maka ditata kembali hatinya sampai dia siap, sampai dia kemudian bisa merealisasikan ikhlas tersebut, dia merasa sudah siap untuk melangkah dan menjalankan amalan tersebut, maka dia jalankan. Ini adalah suatu amalan yang menunjukkan bahwa dia berada di dalam tahapan dan derajat al-ihsan, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala terus mengawasi dirinya dan mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Dan kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sebagaimana yang sudah kita sebutkan juga pada pertemuan yang telah lalu, menyebutkan pengecualian atau menyebutkan bahwasanya orang yang benar-benar memiliki ihtimam, memiliki perhatian terhadap niatnya, berada dalam derajat al-ihsan, dia berusaha untuk menyembunyikan amalannya supaya hatinya terjaga, supaya dia lebih mungkin untuk merealisasikan ikhlas karena tidak di hadapan manusia. Maka dia berusaha untuk menampakkan atau tidak menampakkan amalan-amalan soleh yang dia lakukan, kecuali apabila ketika menampakkan amalan soleh tersebut, maka dari ditampakkannya amalan soleh tadi, kaum muslimin akan mendapatkan manfaat dan agama Islam ini akan tertolong, akan mendapatkan manfaat dengan ditampakkannya amalan tersebut. Maka yang seperti ini lebih baik untuk dilakukan secara terang-terangan di hadapan manusia, ditampakkan amalan tersebut dan tidak disembunyikan. Dan disebutkan contohnya, yaitu misalnya orang yang dicontoh oleh manusia, yang apabila dia melakukan ibadahnya di hadapan manusia, maka manusia akan mengambil pelajaran dari apa yang dia lakukan, dari tata cara ibadah yang dia kerjakan. Manusia kemudian akan melihat dengan nyata bagaimana sih contohnya, yang selama ini manusia mungkin mendengar dari pelajaran misalnya, atau kemudian membaca dari buku. Tapi yang namanya melihat langsung bagaimana prakteknya itu lain, berbeda, dan lebih mengena. Lebih bisa seorang kemudian merasapi ilmu tersebut apabila dipraktekkan, apabila ditunjukkan. Maka apabila kemudian ada masalah seperti itu, tampakkan amalan-amalan soleh supaya orang-orang dapat mencontoh dari tata cara amalan soleh yang dia kerjakan, semisal berwudu misalnya, atau semisal sholat, atau amalan-amalan yang lainnya, supaya manusia mempelajari dari tata cara sholat, tata cara wudu tersebut, maka ini adalah sesuatu yang baik. Atau kemudian dia adalah seorang yang memang dipanuti, yang apabila dia melakukan suatu amalan soleh, maka orang-orang yang ada di sekitarnya terdorong untuk melakukan amalan-amalan soleh yang serupa, terdorong untuk juga bersemangat melakukan amalan-amalan soleh tersebut dan mengikuti amalan-amalan yang dia lakukan. Ya, maka yang seperti ini kaum muslimin mendapatkan manfaatnya, menjadi bersemangat ketika melihat orang yang dipanuti bersemangat dalam beribadah, bersemangat dalam melakukan amalan-amalan soleh. Maka yang seperti ini lebih baik amalan-amalan tersebut ditampakkan supaya kaum muslimin mendapatkan contoh, mendapatkan semangat, dan kemudian terdorong untuk melakukan amalan-amalan soleh. Baik, kemudian kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kelanjutan dari penjelasan beliau rahimahullahu taala. Qala wa hadhihi al-maslahatu allati yaltafitu ilaiha qad takunu afdala wa a'la min maslahatil ikhfa. Dan bisa jadi kemaslahatan yang dia inginkan tersebut, yaitu kemaslahatan bahwasanya ibadahnya akan dicontoh oleh manusia dari sisi tata caranya, atau ibadahnya akan dipanuti oleh manusia, dijadikan panutan sehingga manusia bersemangat untuk melakukan ibadah tersebut. Bisa jadi maslahat ini yang dia inginkan itu lebih afdal, lebih mulia, lebih besar, lebih utama, dan lebih tinggi daripada kemaslahatan apabila dia menyembunyikan amalannya. Karena kalau dia menyembunyikan amalannya, manfaatnya untuk dirinya sendiri, satu orang. Adapun apabila dia menampakkan amalannya, maka kemanfaatannya untuk manusia banyak. Bisa jadi misalnya 10 orang, atau katakanlah cuma 2 orang atau 3 orang yang melihatnya, mencontohnya, kemudian bersemangat karena melihat amalannya, kemudian amalannya menjadi benar tata caranya ketiga orang tersebut, maka dia mendapatkan pahala dari ketiga orang tadi yang bersemangat dalam beribadah, bersemangat atau benar tata caranya dalam beribadah. Belum lagi apabila 3 orang tadi yang menjadi murid, 3 orang tadi yang mencontoh orang yang pertama, kemudian mencontohkan kepada yang lainnya, maka akan semakin banyak pahalanya. Nah, maka semakin banyak pahalanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala hudan falahu ajruhu wa nam atau man nam. Man dalla ala hudan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu petunjuk, mengajarkan suatu ilmu, mencontohkan suatu amalan, maka dia akan mendapatkan pahala dari menunjukkan petunjuk tadi, memberikan petunjuk tadi, dan juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkan petunjuk tadi, dan tidaklah kemudian mengurangi pahala orang-orang yang beramal tadi, beramal dengan petunjuk yang dia sampaikan, petunjuk yang dia tunjukkan di hadapan manusia, tidak akan mengurangi pahala-pahala mereka sama sekali. Qala lihaza yusnillahu azza wa jalla ala alladhina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyatan. Oleh karena itu Allah azza wa jalla memuji orang-orang yang berinfak dengan harta-harta mereka, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Jadi dua-duanya terpuji selama dia masih ikhlas niatnya, ya. Apabila sembunyi-sembunyi maka ini lebih mungkin untuk merealisasikan ikhlas. Apabila terang-terangan selama dia ikhlas niatnya, maka yang seperti ini pun manfaatnya besar bagi kaum muslimin, dan juga kembalinya manfaat tersebut adalah kepada dirinya sendiri, di mana dia mendapatkan pahala yang melimpah, di mana dia mencontohkan sesuatu yang baik kemudian diamalkan oleh manusia. Qala fa in kana sirru aslaha wa anfa'a lil qalbi wa akhsha'a wa ashadda inabatan ila Allahi asarru. Maka apabila merahasiakan amalan itu lebih bermaslahat, lebih bermanfaat bagi hati, supaya selamat dari riya, supaya niatnya ikhlas, supaya selamat dari keinginan-keinginan buruk yang menafikan keikhlasan, wa akhsha'a wa ashadda inabatan ila Allah, dan menjadikan dia lebih khusyuk dan lebih kembali hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar khusyuk, maka ketika itu asarru, nah, mereka menyembunyikannya. Orang-orang yang berinfak tadi, ini sedang membicarakan tentang orang yang berinfak tadi dengan hartanya dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Mereka melihat kepada diri mereka sendiri, ketika melihat bahwasannya kemaslahatannya menyembunyikan infak tadi, mereka sembunyikan. Qala wa idza kana fil i'lani maslahatun lil islami bi dhuhuri syara'ihi. Maka apabila dalam perbuatan menampakkan amalan tadi, menampakkan infak tadi, ada maslahat bagi Islam, bahwasanya syariatnya itu nampak, syariatnya menjadi nampak ketika di nampakkan di hadapan manusia amalan-amalan berupa infak tadi, menjadi semarak orang-orang yang berinfak karena banyak yang kemudian mencontohkan dengan contoh-contoh baik berupa infak dan sedekah, maka orang-orang menjadi atau agama Islam ini menjadi nampak, syiar sedekah ini menjadi nampak, syariat sedekah ini menjadi nampak, maka Islam kemudian mendapatkan maslahat dari perbuatan tersebut. Walil muslimina yaktaduna bihadzal fa'il, dan juga ada kemanfaatan, kemaslahatan bagi muslimin tadi, kemanfaatan bagi Islam dengan nampaknya syariat-syariat Islam ini, dengan nampaknya syariat sedekah, infak dan yang lain sebagainya. Dan kemudian muslimin juga mendapatkan kemanfaatan. Yaqtaduna bihadzal fa'il, di mana mereka kaum muslimin akan mencontoh pelaku ini, mencontoh orang yang berinfak ini, wa hadzal amil, dan orang yang beramal ini, a'lanuhu, maka orang-orang tersebut kemudian menampakkannya, menampakkan infak tadi. Inilah yang kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Alladzina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyah. Jadi seorang muslim itu ternyata dituntut untuk berpikir tentang amalannya. Mana yang kemudian lebih bermanfaat, mana yang lebih bermaslahat daripada yang lainnya. Karena ternyata amalan tersebut adalah bertingkat-tingkat. Nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun amalannya sama, sedekah misalnya, dengan jumlah yang sama, kepada orang yang sama-sama membutuhkan. Tapi ternyata di situ ada yang bisa membedakannya. Yang satunya berinfak dengan sembunyi-sembunyi ikhlas. Yang satunya berinfak dengan terang-terangan ikhlas juga. Nah, maka ternyata di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang menampakkan infaknya tadi dengan niat yang ikhlas, maka inilah yang lebih besar pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan cuma masalah ikhlas, masalah-masalah yang lainnya pun menjadikan amalan tadi lebih afdal daripada yang lain. Suatu amalan bisa lebih afdal daripada yang lainnya dengan perkara-perkara tertentu. Misalnya kalau dalam hal infak, memberikannya kepada yang lebih membutuhkan. Ada yang butuh, ada yang lebih butuh. Ada yang sangat butuh. Maka dicari yang memang betul-betul membutuhkan. Kalau masalah misalnya infak kepada pondok-pondok, ma'had-ma'had, lihat mana yang lebih membutuhkan, lihat mana yang kemudian kira-kira ma'had ini, misalnya pengasuhnya adalah orang yang alim, memang alim, ilmunya banyak, kemudian apabila memiliki pondok yang memadai, maka manfaatnya lebih besar. Yang satu juga ada pondok ini, tapi katakanlah pengurusnya atau pembinanya adalah seorang yang dari sisi keilmuan biasa, misalnya. Mana lebih bermanfaat? Tentu saja memberikan infaknya kepada pondok yang pertama tadi, yang pengasuhnya misalnya adalah seorang yang alim, yang memang di situ talabatul ilm datang ke ma'had tersebut, ke pondok tersebut, untuk mencari ilmu dari seorang alim tadi, atau katakanlah seorang ustadz yang memiliki ilmu yang banyak, memiliki ilmu yang tinggi. Maka yang seperti itu tentu saja lebih afdal daripada memberikan kepada pondok yang kedua, yang memang pengasuhnya dan pembinanya adalah talabatul atau dari talabatul ilmi, termasuk talibul ilmi yang bisa untuk memberikan faedah, namun tidak seperti ustaz atau talibul ilmi pada pondok yang pertama. Dan yang lain sebagainya, banyak faktor. Maka di sini seorang muslim ternyata butuh cerdas. Butuh untuk kemudian memilah dan memilih. Kira-kira amalan ini untuk bisa lebih besar dengan tenaga yang saya miliki, dengan harta yang saya miliki, dengan pikiran yang saya miliki, seharusnya bagaimana kemudian mengamalkan amalan ini? Apakah ke sana atau ke sini, atau kemudian mengamalkan amalan ini, amalan itu? Waktu kita terbatas, harta kita terbatas. Nah, untuk beramal, maka waktu dan harta kita itu terbatas. Nah, untuk bersedekah, untuk beramal, itu terbatas. Maka digunakan dengan seoptimal-optimal mungkin. Jadi yang seperti ini bukan hanya diterapkan dalam hal dagang saja. Kalau seorang berdagang tentu melihat mana yang lebih prospek, mana yang lebih keuntungannya lebih besar. Tapi seorang muslim hendaknya kemudian memikirkan tijarah, perdagangan yang lebih besar. Perdagangan yang dia akan mendapatkan hasilnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu amalan. Amalan mana yang kemudian ketika diamalkan, dia bersemangat untuk melakukannya, itu akan mendapatkan pahala dan balasan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari akhir. Dan itu banyak faktor, diantaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, apakah dia menampakkan amalannya atau kemudian menyembunyikan amalannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wal mu'minu yanzuru ma huwa aslah, ma huwa al aslah, Dan seorang mukmin itu melihat kepada perkara yang lebih bermaslahat. Kullama kana aslah wa anfa' fil ibadati fa huwa akmal wa afdal. Semakin suatu amalan itu lebih bermaslahat dan lebih bermanfaat dalam perkara ibadah, maka amalan tersebut menjadi lebih sempurna dan lebih utama, lebih mulia, lebih besar pahalanya insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akhir dari pembahasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang perkara al-ihsan. Kemudian kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam matan Salafil Usul. Beliau akan menutup pembahasan tentang al-aslu as-sani, pondasi yang kedua dari tiga pondasi pokok dalam agama dari Salafil Usul, akan menutup pembahasan tentang pondasi yang kedua dan akan masuk ke dalam pembahasan tentang pondasi yang ketiga. Beliau menutup pembahasan tersebut dengan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga derajat dari agama Islam ini, yaitu hadis Jibril. Qala rahimahullahu taala, wa dalilu min as-sunnah, dan dalilnya dari sunnah tentang tiga perkara yang sudah disebutkan, al-Islam dan al-Iman serta al-Ihsan. Qala hadithu Jibra'il al-Mashhur, dalilnya itu hadis yang ma'ruf dengan hadis Jibril. Di sini disebutkan dengan nama Jibra'il, itu sama saja. Jibril atau Jibra'il itu sama saja. Hadis Jibril yang terkenal, yang masyhur. Qala an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami, yaitu para sahabat, sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu majlis. Naam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bermajlis dengan para sahabatnya untuk mengajarkan ilmu-ilmu. Maka ketika pada suatu hari dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ dihadir oleh para sahabat, dzaka yaumin, pada suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadh thiyab. Maka tiba-tiba datanglah kepada kami seorang pria yang begitu putih pakaiannya. Syadidu sawadi syari, begitu hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar. Dan ini yang mengherankan, disebut oleh Umar di sini, tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh, dampak dari perjalanan jauh. Itu seorang kalau perjalanan jauh, mesti pada zaman dahulu itu kotor, karena perjalanan pada zaman tersebut melewati padang pasir, melewati padang pasir yang berdebu, padang pasir yang kemudian tidak atau terkadang berhembus angin, kemudian menerpa muka-muka, wajah-wajah orang yang berjalan di padang pasir tersebut, menerpa bajunya juga, menerpa pakaiannya, maka jelas wajahnya kotor, pakaiannya pun kotor, kemudian juga rambutnya kusut, itu pada umumnya. Tapi orang ini benar-benar rapi, pakaiannya betul-betul putih, rambutnya betul-betul hitam, tidak ada tanda-tanda debu. Ya, tidak ada tanda-tanda kotor, tidak ada tanda-tanda safar, berarti tidak ada tanda-tanda bahwasanya orang ini baru melakukan perjalanan jauh. Qala wa la ya'rifuhu minna ahad, dan juga yang mengherankan bahwasanya tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. tadi, orang tadi sepertinya bukan orang yang habis safar, berarti sepertinya orang yang mukim di situ, orang penduduk Madinah. Tapi ternyata tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengenalinya. Kalau tidak ada sahabat yang mengenali, berarti orang Madinah atau bukan? Bukan. Ya, berarti para sahabat bingung, ini orang Madinah atau bukan? Kalau orang Madinah kok tidak ada yang mengenali, kalau orang dari jauh, kenapa kok tidak ada tanda-tanda habis safar, habis perjalanan jauh? Itu yang membuat para sahabat ketika itu bertanya-tanya. Qala hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian orang tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk begitu dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada kafayhi ala fakhidayhi, dan kemudian meletakkan kedua tangannya di atas kedua bahannya, itu kedua bahannya sendiri. Ya, ini lebih rajih. Inilah adab seorang talibul ilmi ketika ingin mendapatkan ilmu, mendekat kepada orang yang mengajarkan ilmu tadi, ya, supaya bisa mendapatkan ilmu dengan lebih konsentrasi. Biasanya orang yang lebih dekat itu lebih jauh dari rasa kantuk misalnya, lebih konsentrasi karena lebih mendengar apa yang disampaikan. Apalagi zaman dulu ketika belum ada mikrofon, belum ada pengeras suara, yang lebih dekat maka dia lebih bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang mengajarinya. Maka ini adab thalibul ilmi, datang duduk mendekat di hadapan syekhnya, duduk dengan adab. Nah, di mana di sini digambarkan bahwasanya dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua bahannya, ini menunjukkan adab. Nah. Qala wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Maka kemudian orang itu berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwa saya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Ini rukun Islam yang pertama. Jadi di sini beliau mendefinisikan Islam dengan menyebutkan hal-hal yang paling penting dalam Islam, yang kemudian para ulama mengistilahkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dengan rukun Islam. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Rukun Islam yang kedua. Wa tu'tiz zakah, kemudian engkau juga menunaikan zakat. Rukun Islam yang ketiga. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melakukan haji ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala apabila engkau mampu untuk melakukannya. Beliau menyebutkan lima rukun Islam, dan itu sudah lewat pembahasannya dalam kitab ini, dalam pembahasan kitab ini. Qala sadaqta, maka orang tadi berkata, engkau benar. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka ini membuat kami heran. Tadi sudah yang membuat heran para sahabat adalah penampilannya. Heran karena orang begitu rapi, tapi tidak ada yang mengenal. Seakan-akan dia orang situ sebetulnya karena rapi sekali, tapi ternyata tidak ada yang mengenal, berarti bukan orang situ. Itu keadaan pertama yang membuat para sahabat heran. Kemudian bertambah keheranan tersebut, bahwasanya orang tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, akan tetapi kemudian dia membenarkan. Bertanya menandakan dia tidak tahu, tapi ternyata membenarkan berarti dia tahu. Ini orang itu tahu atau tidak tahu, ya kan? Seperti itu membuat heran para sahabat. Qala fa akhbirni 'anil iman. Maka orang tadi pun berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang al-iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab orang tadi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, yakin tentang Allah, adanya Allah subhanahu wa ta'ala, beriman tentang perkara-perkara yang harus diimani tentang Allah subhanahu wa ta'ala, sudah lewat pembahasannya, dan juga beriman tentang malaikatnya, beriman tentang kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah, beriman tentang Rasulullah, beriman kepada hari akhir, kemudian engkau juga beriman kepada takdir, baik itu yang baik, takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Menyebutkan atau di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan iman dengan 6 rukunnya. Jadi sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu alam tidak menyebutkan bahwasanya ini istilahnya adalah rukun. Tidak menyebutkan ini istilahnya adalah rukun Islam yang 5, tidak. Tidak menyebutkan bahwasanya ini yang disebutkan di sini adalah rukun iman yang 6, tidak. Tapi itu adalah istilah dari para ulama, istilah dari para ulama yang menggambarkan bahwasanya perkara-perkara yang disebutkan adalah perkara-perkara yang begitu penting, perkara-perkara yang mendasar dalam Islam dan iman. Itu adalah istimbat para ulama, karena rukun itu adalah suatu bagian yang terpenting dari apa? Dari bangunan. Itu pada asal katanya ruknun adalah tiang-tiang panjang, yang apabila tidak ada tiang-tiang panjang tersebut, maka bangunan tersebut akan roboh. Ya, ini berarti istimbat dan pengambilan atau istilah dari ulama untuk menggambarkan bahwasanya apa yang disebutkan di sini adalah perkara-perkara yang sangat penting. Qala sadaqta, maka orang tadi pun berkata lagi, engkau telah benar. Sekali lagi dia bertanya, kemudian dia membenarkan. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan, maka beritahukan kepadaku tentang al-ihsan, yaitu derajat yang ketiga, derajat yang paling tinggi daripada Islam. Tadi bertanya tentang Islam, derajat yang pertama, derajat yang paling rendah. Kemudian bertanya tentang al-iman, derajat yang kedua. Kemudian bertanya tentang derajat yang paling tinggi, yaitu al-ihsan. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, maka apabila engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah melihat engkau. Ini definisi al-ihsan, dan sudah lewat pembahasannya. Qala fa'akhbirni 'anil sa'ah, maka beritakan kepadaku tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Itu kapan terjadinya hari kiamat tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala mal mas'ulu 'anha bi'alama min as-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih tahu daripada orang yang ditanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril sama-sama tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ya, terjadinya hari kiamat adalah murni rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang tahu kapan hal tersebut atau hari kiamat tersebut akan terjadi. Manusia yang paling mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui. Demikian pula malaikat yang paling mulia tidak mengetahui. Maka siapa yang kemudian akan mengetahuinya dari kalangan makhluk? Tidak ada. Ya. Manusia yang paling mulia tidak mengetahui, malaikat yang paling mulia tidak mengetahui, apalagi yang di bawahnya dari kalangan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa akhbirni an amaratiha, maka beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kalau tidak tahu kapan terjadinya, beritahukan tentang tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral hufata al-urata al-alata ri'a'a syaiyata tawaluna fil bunyan. Tanda-tandanya yaitu seorang budak perempuan itu melahirkan tuannya, melahirkan tuan perempuannya. Yang ini sudah lewat pembahasannya dalam kitab apa? Al-Arba'in An-Nawawi tentang makna hal ini. وَأَنْتَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَةَ رِعَاشَ يَتَطَوَلُنَا فِي الْبُنْيَانِ. Dan engkau melihat bahwasanya orang-orang yang tidak beralas kaki, dan kemudian orang-orang yang tidak berpakaian, orang-orang yang miskin, yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta sebenarnya. Pada awalnya tidak memiliki harta. رِعَاشَي, orang yang menggembala kambing, orang yang melarat, tapi berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ya, yang awalnya melarat, tapi berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, berarti kemakmuran ketika itu betul-betul merata, betul-betul sangat dinikmati oleh masyarakat secara umum. Itu diantara tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Kita lengkapi pembacaan dari sini. Qala famawa falabithna maliyan. Maka orang tadi pun pergi, maka kami tinggal beberapa saat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya ketika itu tempo hari? Yang dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ini jaraknya antara kejadian dengan pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hari, 3 hari kalau tidak salah, 3 hari. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, maka Umar berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui siapa orang yang bertanya waktu itu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Inilah Jibril, dia datang untuk mengajari kalian. Jadi bertanyanya itu untuk mengajari. Pertanyaannya bukan karena tidak tahu, tapi pertanyaannya ingin mengajari para sahabat, amra dinikum, tentang perkara agama kalian. Nah, ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pembahasan kita ini sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.